wis rodok peyok ngene. Tuku cewek kok iso ora nguber cewek sampe keglondong-glondong. Rekaman kula bapak ibu adik-adik lan mas-mas menawi sairang kula dolor kirang sekeco kula suwon derek-derek paring pangapura. Mula wong ora pilingo wekase para pini sepo kita ojo sampe salah dalan iku marai sang asya. Usano jujur temen sabar lan nerimo uripe supaya tenterem sak kula nok bidang apa ae nek liwat dalan sing kliru najan uripe luwe-luwe tapi nyandang arahake asih aku nek sing gak bener dolor iku aja sampe ditiru nek ana apa-apa nyusana keluarga lan anak apa apa maneh nek duwe sifat kurang terus angsa-angsa direwangi gak turu-turu nglompokno adyo adyo rina wong edor direwangi mula sororoko wes kue montor limo kepingin duwe asana orep ayam tentrem dulur wong iku sing digoleki yo kudu usaha tapi liwat dalan sing mesti 24 jam wektune ayo dibagi mulo ojo lali kesehatan jasmani lan rohani nek uripe cukup pergaulan ojo dilalekno uga barek dulur polo koncolan monggo kudu sing rukun menungso iku saling butuhno lan wong urip iku kudu bloko susto. Nek nuruti gengsi dulur kadang-kadang ono cek diajeni barek wong liya direwangi nyaut tengen lan grabaki wo bareng urusane macet akhire ketulung-tulung. Contone aku dhewe kepingin gaya sepeda nyele goceng pacar ditakoni asale tak waras tas tuku sak juta selawe. Kula pacarku atine seneng goyang guyu barek mensa-menseng nok buriku nok wong gremang-gremang aku dianggep goceng wong sempel. Kula senange setengah mati tangan sing kiwa ngeremet driji oleh ku nyetir mek tangan siji bareng selip dadak nobrok tukang patrin jaluk kerugian 10.000 langsung tak bayar sing duwe golek ikep petuk no dalan sepeda motor dijaluk aku nyucrut koyok karangan. Kula pacarku kaisinan sebab ngerti sepeda silian aku menedek tuku sing anyar ngenteni duwe tak dodol kuburan. Cekap semanten kidungan kula sailan boten borong kalaraso. Suwek iku suwek uang golek tambah lakrak uang golek tambah tuwek wis tambah legrek swara abot ae ngene lek dikabari rekaman kurang 3 dina wis arep-arep princi-princi tapi mau nyambut gawe ku seje-seje tapi wong dodol swara pamane kudu dijogo mangane sak wayah gak oleh mangan botol mangan geragal banyak kaya awak-awak itu tuwek tapi kanginan didik mesti ya masuk angin singopo ini dan itu dan dia orang pikir tambah suka tambah belakrak ikan nangkarang rejo tah ya apa ya saya nangkarang rejo aku yang ini gana oma gue semua ya tanteni rono temen repot bina kok ngeterno uang mari buyarnya persen tah gak ono jari lah ono apa-apa barengan dukno nang aku apa bareng tak dukno dewe buyaran merdeka ya antar merdeka terus berat tapi ya sak norek bolos itu iku watu tambah nemen anak iyo ake memang anak ake iyo soro ya apa sih wajah luput lho pula wis janji saiki ta janji takon medhu saiki peno iki wis lho wong rono tangga wis oleh pendongamu wis dipersekoti ni persekoti wis tapi gak sepiro terus tapi akhir-akhir iki lah sembarang dicek dhisik sembarang iku dudu ilmu jiwa iya nang dia aku nang Jember nang menur lha apa nang menur lan daftarno gendeng aku nang Jember lha apa nang Jember ngecek kebenerane si buri iki kan ana anu ta oh iya aku krungu ya penoleh oleh rezeki ya apa oleh rezeki oleh perkara dadak rezeki rezeki apa sing rezeki ku lak awakmu ta iya sing dibosoro aku tapi kabeh ku pengalaman iya ya iya wis wong iku ya aja ngrusula lah iya lha apa sing ngrusula aku delok pernah iki mbrebes milih tak. ya apa kok iso ngarepin tek kare mburido. Ojo dadi atimu kan. Iya. Soale iki gak simbole matahari. Panjenengan wis wayahe, usiane wis lanjut iku iya. Probane luar biasa. Melalui proses. Proses. Kena digolek bolo. Oh, kanca-kanca sik ana kabeh ta? Iya, digolek bolo peno. Durung pedhok ta? Wis teko kono durung. Bolo sapa? Masa Mijan. Jare peno kate nyanyi. Gendeng ta. Nyanyi wis balik-balik nyanyi tapi didukno wong terus. Loh. Tapi bodine lak penyanyi. Bodi ngatasi, swara gak nututi. Tuh, tapi rupa lak kaya barat. Hah? Tapi Robi, rupa lak kaya barat. Rupa kaya barat. Kuping cuma. Kuping kaya wedhus gembel ya. Wah, kene anggar meduk gak karu-karuan. Ya, Pak. Tekan dia ya. Ya wis, ya apa ngarani wong urip. Ya objek. Objek lho ya. Objek. Sing penting wong iku kanggo anak bojo ya. Lho, sing tentu kok iku. Iya. Kanggo cerita besok lek tuwek aduh aku biyen ngene nak. Pernah duwe cerita apa? Roman. Gak ngono. Kanggo dokumentasi kanggo anak putu besok oh, dulu saya itu begini nak kan mesti anak penonok sing bahasa Indonesia anak sing bahasa Inggris ana lak iya ojo sampe ketinggalan iku gak mungkin gak petak kayak anakku sejarahnya elek terus ya. Lah malah gak karu-karuan lho mulane sejarah eleke dituduhno anake besok-besok cek sampe dilan api niru wong tuwa lah iya ngana. Iya nolak hidup nolak terus seneng terus ya iya nek senenge seneng. Tapi saben dina ini rodok berat lho. Nang sepeda montoran kok berat. Nah, kan delok sepeda motor. Lah kok wis entek taune. Yang diurus ah, kula napa-apa ya apa. Nek duri saya tak urus. Mm-mm. Tapi nek nyetater nek gak dengkul pedhot gak jalan-jalan. Ya nggawa arek sing kuat kanggo perlu nyetater tok, gonceng loro tak telu ngono lho. Wis tau ah gonceng loro kabeh tak kok nyurung. Wong gak iso jalan tatakno. Ya golek sing anyar ta. Kok tak tutur sepeda motor ku nek budal, gak tak starter. Kok apano? Aku kudu sangu sendok. Kaya apa? Kejupuk bensin titik. Oh mancing. Tak lebono nek gone kabilator. Oh kabilator. Baru kena dijejek iku. Wis anu sepeda motor peno uncalno dijejek. Hah? Wis sepeda motor peno uncalno. Dunyal lek tambah remek. Kak dolen. Didol. Pokoke tambah ku aku, wis ta. Jaluk ya apa, jaluk sing anyar. Gak ono golek sih. Lho, nek kirane ono pandangan lah tawak napa iki? Lah aku sih ngongkon sih nawakno. Eh tafsirane piro kira-kira wek iki? Nek ndelok, ndelok anu selebore sik sik. Sing sebelah sempal. Gak apa-apa kok diganti gak apa-apa. Oh, kok iso sempal kena apa? Diganti selebore becak agak ketor ta. Yo tole no peteng-peteng lho. Oh iya, ini sore bung, lu barongan, ngono ya. Ya tapi nek kepatah tadi kami, Maria. Nyambut gaya sing jujur aja. Ya. Iya, wong urip iku ngono. Urip pisan ndudune kejujuran. Iya. Wong nek jujur akeh slametin. Iya. Meneh melok aku. Nang ndi? Meneh melok aku. Nang ndi? Nang Malang. Ono gawene ta? Perlu ne? Kono kan ono watu pecelan ya. Iku ganok sing ngangkati ya. Dadi aku nggo prau tu penuh sing ngangkati kan pokoke nyambut gawe kan. Iku borongan ta? Wis terserah arian apa borongan. Lah nek dikae borongan ya apa kira-kira? Wis gampang watu situk piro? Nah, watu situk pantese piro? 10. 10 apa? 10.000. Apa? 10.000. Iki ngomong teko lambene ta teko kapan? Lah ndelok watu ini lah nek watu gede mosok iso ngangkat aku lho. Meteran. Sa ya. Meter piro? Sa meter digawe 500 ya, Bu. Ya wani ya. Angkat tok. Lah dile nyang ndi? Lho, ya teko ngisor dungano teng prau to. Oh, teko ngisor dungano nang prau to. Pokoke mangane saknane ya saknane kono. Ono ya ono watu kono ya wis. Ya diban watu lah wis. Ngene. Lah mangane ya. Heeh, nek ono krikil pan krikil ngene ta. Ya enggak ya mangan melok aku ya. Oh, ya wis nek ngono. Iya, anak penonan ndi? Anak sing ndi? Anak no wedok lho. Kursus ah. Oh, arek iki kuliah saben dina. Ya tini ku. Lho iya tingkat 3 nek gak salah. Oh, tingkat 3. Lha apa tingkat 3? Hah? Lha apa tingkat 3? Lho. pelajarannya tinggal telu. Oh, tinggal telu. Dulu kan nanti mlebu nanti. Tak dulu mana luru. Cero dok lawas sekolah ini. Konyo nang papat. Oh, papat. Kok papat dioper piro? Embu aku dhewe jare takon gurune iki. Ya apa genahi. Lah iki papat papat atret ta limo atret. Nek limo atret. Nek papat mlebu lan. Iku prosne lengkai apa kene? Aku dhewe bingung kok. Entakno kon bingung aku mana gak bingung. Tapi biayane anak aja sampai agem-agem kemurung iki, Cak. Ya direwangi wong tuwa dodol dengkul ya paribasane ya. Ya wis tak dengkul tak driji lah wis. Dengkul lah gawe mlaku apa aku. Ya iya mulane dibandani. Wis anane dibandani wis. Wis nek dingengeri. Lah iya kapan kate melok sapa? Mosok oleh melok wajah. Lah iya gak oleh. Iya wis ngengeri anak wong jenenge anak. Iya anak penuh ayu ya. Lho lumayan. Iku untung nurun ibu nurun penon. Nurun aku buat biuk. Enggak ini. Tapi penampilannya cak masih penerupan ini penampilannya. Oh. Blontang liwat tuh wah uang tambah miring-miring uang tambah singitan. Lo iya otomatis sungkan berarti. Sungkan apa yang ngono? Didutangi. Iya antaran. Guyon guyon cak guyon ya. Iya biasa guyon nih. Ya. Tapi kadang-kadang ya utang temen gak ya. Ya gak apa-apa ya. Tapi gak ono, wong gak ono lak kudu utang. Lho, wong urip iku nek gak utang gak maju. Pokoknya temen minggu iki ya minggu iki. Ya pokoke tambahi ta. Utang iki. Wong kene dhewe. Kene dhewe butuh duit kan. Hah? Kene dhewe butuh duit. Oh. Mosong. Iya, apa dodol dos aku sik gak. Dodol apa? Butuh duit dodol dos. Dodol dos. Aku duwe jangkrik tak sini apa gawe wadah jangkrik. Wah, ini. Eh, dulu. Coba. Waduh, njoto sapa iki? Ketok eta jare iki. Lho, ya delok wong e. Wetenge lemu kok kan ngombe kok dulu. Weteng kok lemu ya, sing lemu ya mesti sak awak. Iya. Cak anake bos iki. Mosok kuwatir bos gedhe aku. Tokone gedhe. Iya panjenengan. Iya. Gene Surabaya prasamu sak Surabaya tokone sapa iki? Tokomu ta? Lho, aku takon tokone sapa iki. Lah ni takon apa takon aku? Wong aku nek jero kampung kon takoni. Lho lah awakmu lak wong Surabaya, aku lak njaba kota. Surabaya nek gak metu-metu. Oh. Mosok rotoku. Metu wong kok metu sungute kono njo madok. Mosok lah jandur nek ngono. Jangan cilering antarane. Mulane wong iki sing penting bergaul, Cak. Cak ngerti. Nek gak supel bergaul, mati sandang pangan. Meneng-meneng nang me kanca nginep rong dino. Utang-utang dhuwit ta. Utang tok. Utang dhuwit. Kok ngomong liyane gak iso ta? Aku kuwatir nek kanca si kuwatir. Teko me ta to? Enggak. Nah, tekan di? Aku. Terus ribu. Biasanya tekan giri. Kak, kau tekan di, kau tekan aku. Kurupane, pirang-pirang dino kok kak ketok. Anjir aku susah. Nanti kau niku, tekan di gimak? Di gimak kau? Enggak nggotas. Lo bisnis. Bisnis. Ngerti tak bisnis? Bisnis sih gue ya. Ah, jadi kau wong kuto ya orang ngerti. Oh, dulu tak jawab bis kau dah. Bisnis sih lah dagang dah. Iya. Iso mula bisnis cok. Iya. Enggak tahu mau cok kamus kan. Kamus. Kamus kok dibocok. Cukup kamus lho. Karangane Yuginten. Kan muring-muringan blontang iki. Rupane kon teko di luar kota. Iya, teko luar kota. Pirang dino lho? Aku ono kira-kira nek 3 dino setengah ngono. Ngono gak gelem nyangking kanca lah. Kanca kok pok cengkiwingen. Iki wis mari tak cangking pedot. Ya, oleh nala ini kurang cincin. Kon sangka no buntelan cerme ta. Lho ya gak ngono. Lah kok tak cangking kayal-kayal ngono. Lah gak kayal-kayal ya apa? Wong cikile kon jire dhisik. Gak muring-muringan, gak ngono. Lho nang isik mangan opo sih saiki jan? Hah? Mangan opo sih? Gak mesti. Gak mesti. Kadang ada yang isik iku mur. Mangan mur lah isik. Jam 12 baut. Ya mangan biasa njot. Gak ngono tak maksud iku apa sih seneng rawon apa tak gule. Aku bek menawa kok terus besok nukono sego sapa ngerti. Iya, ya gak ngerti ya. Lah kon dhuwit-dhuwit ta ya. Lho aku dhuwit. Aja kuwatir. Gak manganmu lho biasa ya. Kuwatir kok ditari mangan, dheweke kepengin mangan, akhirnya aku nalangi. Gak senengane iki lek awan mangan triplek. Oh, triplek. Oh iya, Dek. Tak pirang kebak tak tukokno. Gak tamtu kadang-kadang pedi. triplek ya apa sih kan? Wis perkara mangan gampang iki. Gampang. Ini njot kan iku rupane kok bingung kan lek tetep bujeng terus. Loh. Terus ya apa? Wong tuamu iku soge, kadek tokomu ya gedhe. Lho apa maning kok? Nama soge cak iki. Mosok. Lho ya apa? Soge apa persamaan? Pandane kok mosok kok mecicil sih. Gak mecicil apa wong melek. Oh, kok gak mecicil iki merenguti. Kau ni nek soki punya soki. Kapan kau merono? Kapan kau merono? Tak, aku gak merono aku. Nek kau jorunan gonku aku gak merono. Wong tua di kau merono rono. Kau dah banyak ngetren dolo balap kau. Kau layu gak merono kan? Iya. Tua tuan di kau nabi aku. Ya tua aku sih. Meruah lahirmu kapan? Luar ek. Lahirmu barek gunung gelap balung gong dijek dijek. Kau so takon lah kau merono enggak? Lho. Iki pile jumbrane. Pane ambek kok aja nyeluk kon. Mesthi kon niku karo iki ya nyeluk Gusti ta. Ngono lho. Menika ngaten Gusti. Heeh, apa-apa. Panjenengan menika Gusti Kus sinten? Kok iki tau kesurupan ta kok iki? Lah kok kusinten kusinten. Ngomong sih bener ya. Yo biasa. Iya apa ya? Apa? Iya. Kalau karo bondang wisan, rungokno. Bila perlu lu gak sing ateng ojo katik melek lan ojo katik ambuan tak tuturi. Iya. Aku dinani kira susah. Apa sih? Iki bener omongmu. Iya apa ya? Kenapa? Lho aku lak ya, aku gak tau lah. Rabi. Wong rabi kok susah. Rabi ae susah wong wedok gak kurang ngono iki. Lah iya. Eh dhewe ndi sate tak tolek. Tak kurang. Tang. Wah wah. Dhuwe dhisik arep iki. Dengan sepeda motor apa? Lho, ya apa? Lah kacik duwe ya apa? Kabeh bondmen. Tapi wis umum. Apa? Wong dia wong lanang dia golek golek wong wedok apa jare blontang. Oh, jare blontang. Lho, ya apa? Bareng balik-balik gak oleh jare aku. Nari-nari ae. Aku gak gelem. Aku nek gak gelem aku. Ngongon blontang aku kuatir. Napa? Sing dhisik iku tanggaku sono ngekek duit 100. Terus marung tekone wong e peok e. Kuatir aku lalu kok terus aku tengok di tangan ini kinter ya ibu gak salah aku salah aku pajak gak apa-apa bareng ketemper kita gak montor mau saya tanggung jawab aku iki lho ini ya apa ya apa ya saya tak senengi siapa tarik sumber jauh nih. Oh ngawur kasih ojo ini panjangnya anak minat teman iki lho anak siapa arek kuning langsep nah iki kuning-kuning langsep gelom ya tapi arek idepe malik. Iya idepe malik. Terus apa nih? Gak mau sini nih malik. Lho kok iso? Iya, tapi gulune gondok kelo. Mau. Ngawur ae. Wis ngene tarun dino. Aku nduwe arek ayu yo. Areke jenenge Tini. Wah, ayu cocok. Dadi bojomu cocok kadik dadi manten wong sugih arek. Lah omahe ndi? Eh? Omahe. Omahe Karangrejo. Heeh, kan. Gang Wapat nomor 12. Oh, seneng aku. Eh? Seneng aku nak wis tak rujuk ono. Lah iki lak anakku. Lho anak. Lapa anakku kon tak wakili. Kowe anakmu ta? Ya apa kon iki? Wis kanca dhewe anake kanca dhewe gak tanggap. Kon memang seneng ya kudu basa saiki. Ngawur. Bapak, iya apa? Bapak. Yes, badak. Oh, badak. Bapak. Nyeluk bapak apa badak? Aku nyeluk mantuku Daniel ngono. Kak, gak apa-apa. Menika kula ingkang sik durung apa-apa kan nyeluk bapak kan. Dadi karepi. Aku golekno pernah iku pernah wis talek duwe mantu iki sugih gak isanan. Pernah njaluk apa ae? Njaluk dijungkir. Keturutan, keturutan temen. Kon sangan mari kelelep ta apa? Lho gak ngono njaluk. Sampeyan dadi maratu aku tak tukokno rok. Apik. Iya, marang aku nggo jidor. Iya, terus karek nang kampung. Cek dikira tandak bedes ya. Kon sing temen ta, sing temen. Sing temen ta kudu. Jangan nangis ta. Sakno, anak pernah iku cek dirabiki. Iki ya bujang. Tapi oke. Tapi syarat-syarat iso nyembadani ta kon. Boso kon boso, boso. Lah. Yo gane wong sugih. Kon dhewe nyambut gawe. Lho kula. Lho pun kuwatir. Para pendamelan iku jaman sakniki wenteng, Pak. Wong wong anak sugih kok kok kuwatir meneh iku. Sing tak kuwatir engko jagakno wong tuane. Lho mboten. Nek kula niki pokoke nyambut gawe niku kari. Tapi nek dhisik, lho lak gampang ah. Terus mbayare saben dinane nyingoni dicicil. Lho nggih napa terus marat tuwa niku, Pak? Iki gak bang panci lho iki lho. Kon cicil lak murat marit aku. Kak wis tanggung jawab. Kan bos gede, Pak. Tanggung jawab. Teng napa mau nenten. Heeh. Wis kene anu kok persikot. Napa perlu dhuwit sampean? Kene persikot. Lho perlu dhuwit tangane wis ngene iki. Kene panjenengane ya gak apa-apa aku iki. Lah piro? Ono piro? Lah kono ono piro? Iki tanggapan ta mantu rek. Kok iso kayak percekut kok ya yo tok ae. Lah kayak ono aku ngekek maklari ngono lho. Kon iki aku yo lak sumpek. Sepet dunyo dalan ngene iki kan. Gak duwe akeh meh titik. Heeh. 10 juta. Ulu. Kok iso kabeh. Lah kabeh kok anak iki minggat kon. Ya anak kuwi minggatan. Aku lak wis ngerti. Wis kaya ono 50 ae. Iki ae. 50. Apa rente panik ae 50. Iya, 50. Lah aku 75 kan satu kali. Kok malah gede kon yo. Kali anake kene. Gak apa, dodol gunung kok. Gak apa-apa. Lah awakmu lek aku sing lantaran lek gak oleh bojo ayu. Lah Pak Blontang kok gak lantaran aku gak kira anake dirabi wong sugih. Lah iku apa? Aku percaya pokoke arek wong ayu sugih entek piro Pak Blontang. Jadi aku 50 kon 75. Dua anakku bawon pisan mari, cek sisan ngelumpuk nanggungmu. Cek apa sih? Kak, ini kanggu anu kok, sama ini kanggu syarat. Iya, syarat. Lain pun kuatir Pak, lian ini ku enten gini. Lo tumbas saken apa mau? Iya, segera lo ya, aku tak kabari rana ya. Iya, pekara dinane teko awakmu ya. Iya, ini aku tak nyun pamit. Iya, iya. Iya, iya, nak. Lo nyun wangsul kajengi pamit. Iya, iya, nak, iya. Wah, ngomong nyun wangsul kajengi pamit. Saking senengnya tadi mantu penuh lho, waduh. Aku ada itu lah tak kenal. Aku itu Dewi, aku anak orang suge, Cak. Tuku ini luru, bapak ini aku, wah, brater. Kau juga ada itu. Iya, kapomo. Kapomo. Kapomo, kapomo. Ada itu mah, kapomo. Makanya. Iya, tapi kan seneng. Aku pekoro nanggap tanggungannya mantu penuh. Oh iya. Besan penuh, wah, seneng lah di... Besan koyok iko penuh wah yo oh. Beralah iya sembarang gak hitung hitungan cuma lek gak nanti ni moro ngilokno wis gak enak wis ni ngilokno iyo ayo mati yo mari ngono ya yo bapak ni iyo lo ya iku sing gak enak lo yo bapak gak pengalaman gak apa apa asal gak mati temen ya ta sisi 5000 gunung pak becak kok cek kontiti ni aje mangkok gak jaluk mesi saja lo. Lama anak jatuh lak sungkan ta sawangane kok. Lak kari petang bulu songo setengah lah. Untuk saya kan kau jupuk lima mana? Tak wis wis. Lima. Wis ta? Wis. Iki tadi aku oleh sat biro oleh bulu bulu. Iya bulu bulu tadi ni. Gue waktu dikai puno gue tak jaluk no bantuan bakal mantu puno. Anak puno kan danono saya ingin anda puno. Yo no, mata puno. Yang gue kan danono. Iya tak kandani, jelas ni tak kandani. Nah iyo, ojo sampai anak punya gue merucut, dulu sampai merucut aku gue wah. Soro. Oh, anak itu apa jadi bapak? Iya, wong jago ni gue ini masa gak tanggung jawab ya. Lah iyo. Iya, biar nyucu aja apa itu? Nyucu aja. Nyucu itu kau brutu deh. Oh, kau ni apa? Saya kan ayam malas saya apa kau ni? Gila-gila deh, iya. Lho iki anak meneh? Iya. Aduh, iya. Tekon dia kon gak mulu-mulu. Lho, ya tekon nyambut gawe. Wah, saben dino di briefing ya ngono kene. Briefing apa? Nyambut kendi. Lho, ya ngene toko, Pak. Kon gak krungu kabar. Gak tau ngipi apa-apa. Oh, gak tau turu, Pak. Iya kenal gak tau lho. Eh. Iki bapakmu ta, Dik? Iya. Kenalno aku kancane bapakmu. Oh, iya. Bapakmu iku pasangno untuce gak ngeget ae. Ya wis wayahe goyang. Sana kok ngludus ae, Pak? Ngludus apa sih kowe? Wong tuwa dikludus. Lah dianggap ana kowe tekus contong. Iya, bapake gak ngludus. Sing nyambut gawe iki aku, ngono lho sampean nduk omahe. Pun anu, Dik, pun pirang dino sampean nyambut damel? Kula. Ya alah sik sak minggu. Sik seminggu. Ditelepon, bapake sampean telepon nduk ndi sih, Pak? Ditelepon umum biasa. Aja, Pak, aku dilereni mek jeraganku. Lho, ditelepone dilereni. Iya. Cek adile. Ya ini lah cak, pernah aja medah-medah rono. Aku pernah aku melakrak-melakrak medah anak pernah dilereni. Mereka pernah aku kudu bisa ngomong arah. Makanya bantuan suka nih alamat. Sama ini nyambut gaya seminggu tak. Wis pirang dino, yang terang-terangan aja lho. Iya, wis kan terang-terang nyambut gaya nih. Rong dino aku mulanya nurun bapak nih ngomong gak bener belas. Kok nurun muka aku dega nyambut gaya kok nurun. Gak menolak ngomong lho mesti biju-biju yang rong dino ya seminggu. Iya kok, semuanya seminggu lah anaknya kak. Sampai pun nurun-nurun sing tua niku ben pasti kena. Sing ngomong teko-teko gak teko, medhu-medhu gak medhuki. Kon iki wong seminggu ya muni seminggu, rong dino muni rong dino. Iku ana wong tua dicelathu wong lah pekono. Lho sing anyar iki, Pak. Sing anyar ora krasa. Oh, sing dhisik punya gawe seminggu sakniki. Mboten krasa kok lak teng pabrik. Sakniki? Niki tenggene toko, Mas. Wis oleh rong dino cak sakno anak pun ojek. Jare diterusno kuliah biyen. Iya, rencanane kuliah maneh. Lho nyambi mboten apa-apa. Nyambi gak apa-apa. Bapak biyen nyambi dik mlakune nyaut ngene. Nyambi. Nyambi jauh-jauh ta. Lah, ana-ana. Kok tak kandani. Sampara kok ketok cerah. Lho, gak cerah ya wong jenenge rezeki riba. Iki ana rezeki. Ngaren kok koyo bulan, bolam. Iya. Lek ngene lek guyu nyekel dhuwit, Dik. Oh. Kandanono anak ondo iki. Nek mergute gak nyekel apa-apa ya. Ana job ta, Pak? Ana job dadakno. Iki ana rezeki. Rezeki apa? Kon gak ngipi-ngipi babar pisan. Kandane gak tau turu tirakat aku iki, Pak. Tirakat? Iya. Iki ana rezekimu. Sampeyan ngipi? Gak ngipian. Aku nek turu lak terdes entek jam 6 ya. Tapi pernah tak ipekno bengi. Ben ipekno apa ya? Ya rezeki lak awakmu, Dik. Ngipi nggo banyu. Banyu iku banyu bening berarti oleh rezeki. Oleh rezeki. Lah bapakmu pras aku ngipi ditambil celeng. Makane aku benjet ya. Iki kon. Rezeki apa sih Pak sawangane kok? Dijaluk wong. Wong sugih, anak wong sugih. Sama ini kelongan anak kok dijaluk wong kok dikekno. Jange dipek bojo, ngono lho. Bojo? Iya. Lho aku gak seneng Pak, yang seneng nyambut gawe ae. Kon iku lak enak dipek bojo wong dimangani nyambut gawe. Sama kayak duit piro sih? Cuma 45 ya. Jani seket, jani seket. Jani seket dintet iku 5. Wong iku perantaraan iki kok. Sama aja kok susu lho Pak, yo nek gak mancing-mancing iku. Mancing wis tak cekel duwike kok. Wis tak nurut ta bapak. Enak enak. Durung romae sih. Durung, opo jare iki? Oh, opo jare aku, Dik? Lah bapakmu ku gak usah dikuatirno, mergo bapakmu mau dipancing ya dombel. Lah opo mancing, Bang? Mancing. Lah opo dipancing wis tak lek dhewe ae iki. Lah yo opo? Pak gak enak, Pak. Gak enake? Yo nek gak bakal bojoku kemancing-mancing tok. Mrene dadi bojone aku dikleler. Lah, opo gunane bapake? Opo bapak tinggal diem? Yo opo. Nek kon dikleler tak paranane. Sama napakno? Tak juluki. Pegelan. Gadek wis percaya apa jare aku? Wis tanu iki. Tak jawab ta sampean? Iya. Iki lak ambek aku kanca apik mang dikon golekno bojo. Kan nek maneh pandang aku hanya dikau. Dadi repot lho tolek diku iki. Iki masih diku nek gak diplamir yo gak iso alus, Pak. Lho, engko mari diplamir terus dicet. Gak ngilangi diobong. Percaya apa jare aku? Iya wis tak. Anake wong sugih kadhe arekku anak sitok. Iku antang-anting ora tau diancat-ancitno bapakne. Sampe ngelu kabeh. Oh, anak tunggal. Ah, tunggal. Tunggal sapa sih, Pak? Tunggal Blitar lho. Tunggal Blitar lah gak boleh-boleh. Wis ngene, Pak. Heeh. Aku pejari sampean pokoke sampean tanggung jawab. Ya pasrah. Kate nandi, Dek? Lu balik. Ya balik. Ya apa sih ngene? Lu balik nyambut gawe ta? Ya cek. Gawe, Pak. Cek, cek nyambut gawe terus no kursus. Oh. Kursus apa, Pak? Hah? Kursus apa? Bijui iki lho. Rumah kamu bijui ana ngarepe wong, rumahnya mu dublek ta aku iki. Wis gak ana kemajuan ngono. Lah ora nyambut gawe gak apa-apa, cek diterusno dhisik. Lek wis donge dadi manten ya arek iki kudu brei. Gelem nglakoni ya. Aku wis kerasan, Pak, aku jondok kono iku. Ya cek budal. Iya, tapi jerakane cinta kon ta. Ngene lho, artine seneng barek kon. Iya, seneng mek pegawe aku, Pak. Lah ya ngene ramene gawe utang dhuwit, iya. Jelali syarat di bapak. Lho tak gawani kuwi tancim ya. Ya apa iki? Jagani nek dhuwit gawe ya. Eh budal Dik. Budal. Aku yo gak nundung cuma eh budal aja gak telat nguk senene jragane. Iya, nguk. Ya pokoke wis dhuwit ta. Sik 5000 ya. Aduh Pak gak sangu nang. 5000 genyane anakmu lho. Kon titi 5 ngene lho, ha. Lantek ngene sih. Gak wis ana Pak. Hati-hati nduk embong lho ya. Hati-hati. Ojo drengesan. Ojo gampang nek pengaruh. Saiki wong lanang iki macem-macem. Tak tinggal Pak ya. Ya tinggalin. Eh, ayo nang tuku. Lha apa? Tuku klerek. Thank you. bapak labemu iki mang. Gamelan iki ditabuh. Kendange muni labemu ngawos. Ayo terusno. Labrek leren terusno. Terus yo sampe sombing ngono terus nake. Duit eh. Waduh. Iku apa sing mlopori jiat iku apa? Oh, potongan kok lompongan. Arek dakno. Waduh waduh ya opre, aku ngono wong sugih. Ngerti ya? Aku ngono sugih. Dadak kon tabuhi dalile mang opo kek? Heh? Dalile ta iki, Bang? Aduh. Ngawur ae. Oh, tak kebyok dhuwit puluhan ewu lak kapok kon kok. Kok ndelok tak tuku lah ngomongake. Lah apa tuku koyo kono niku? Lambe kok dompet. Repot ngatur kok niku. Wis gak tau tabuhan. Masih gak kon iringi tabuhan aku iso. Ngawur ae endi sapari, Mang. Wis ae. Ya Allah, kesantara bedes aku ae. Ngawur ae potongan kok cebuk. Sapari iki? Sapari nanti? Halo. Oh, aduh rek. Ngarep iki kok tak terus sapari. Ladem. Sopan rupane, sopan rupane kok. Menghormati majikan. Iya, iya, ya ngono apik iki, apik iki ya. Cepat kon termasuk pegaweku. Nggih, saking punden. Saking punden. Saking punden. Oh, udalmu kok obong, ngawur ae kok. Saking pundi? Lho, tekan jero mendal. Metu. Ngawur ae takno kon niku. Nggih, kok kala wingi kok saking Blitar. Iki ngene lho ya. Blitar nang ngomong wak samit, ngerti ya? Arek kok ngomong terunyam mek wong tuwek. Kok ngono pegaweku, pegawe teladan. Nggih, nggih, semerap. Dadi toko werna loro iki apa jare kon? Ya ta? Nggih, nggih. Lah iki kain-kain ya. Apa ae kain Pak Trono Yono. Kain sembarang Yono ya. Lah sing pracangan dhewe sinjaga ngono. Nggih, tapi sampean bagi pegawai niku mboten kliru ta? Kliru apane? Sajane bagian kain niku kula sing nunggu. Iya. Lah pracangan biasa arek wedok niki. Erna. Erna. Iya, Pak. Lah kula kok bagian pracangan lak mambu bumbu. Lho, belajar sih, belajar. Oh, nggih. Dadi nek ngerti pegawai pawon dioper sing kantor dhewe sing gone kain-kain dhewe cek ngerti ngono lho. Nggih. Sampeyan pun anu paham regane beras-beras gula kopi bareng. Lho ya sih. Ada kon badhe ciri. Lho, bae kula nene ndodoli kemurahan. Lho, tak rugi ya sampeyan. Kok tak kandani ya? Nggih. Beras sing gak enak 500 lawi. Lho nggih nggih. Sing enak 600 lawi. Lah tandane enak gak enak terus pundi? Ya untuten dhisik. Oh, tak tunjuk kon lho. Enak kaya ya, pokoknya didang lah enak ta. Oh, nggih nggih. Lah gula, gula undak nurgane. Selak ndukur mriko. Lu ndukur nang dengkulmu kono. Diundakke ndukur lotek niku ta. Lho lah opo? Ya regane delok umum ngono ae. Oh, biasae saniki niki pinten sih? Heeh, saiki 800 sak kilo ya. Waduh kok larang. Lho kok larang kon sing gawe sih. kok larang adakno. Nggih, ngriki disukani keringan nawon supados kadha langganane. Iya iya iya. 7.5. Oh ngono ta? Nggih. 750 ya. Nggih nggih. Sak kilo ya. Sak kilo. Lah nek iku 750, beras sing enak gan 900. Oh. Loh. Lah kok meningkat? Lah iya. Biasa 500 kok 900. Anan tak gawe munda dit noroki gula iki wae apa? Oh. Ngawur ae kon niku. Tapi niki gelek-gelek dicelathu tiyang lho, Pak. Lah apa? Lah yen apa timbangane iki mboten beres niki. Loh, niki setahun kudu dikirkirno. Oh, dikirkirno. Riri dikirkir lah yo kira apa dikurno lho apa dikurno lho salah lah sing bener dikirno ta lah niku bener kon mang gak dikurno lho salah niku ah sing bener niku dikirno lah niku bener lah salah niku koyo Sokrat lu mau ngumpulian sak kilo malah dadi 8 on iya iya iya kekataan ngentit e Pak oh kono jare muni ngentat ngentit ngono gak apik ah. Nggih nggih. Sing apik ya dikirno, aja sampah disalahi, ngerti ya? Oh, nggih. Kudu ana kontrol awak dhewe saleh. Saleh. Samit. Iku samit timur tuamu ya. Sampeyan kok semerap sih, Pak? Oh, gak ngono dari arek-arek aku. aku numpak motor kijang. Nggih, nggih. Supire iku jare ponakne bojomu. Nggih. Lho wabar, seneng lho. Aja ngesong, Dik. Dadian kartolo ngono. Nggih. Oh, kula niku ponakne bojone Sapari. Nggih. Bojone Sapari wong guwa hari ngono. Nggih. Lah bapakne bojone Sapari jenenge Sami. Tapi sampean tumpak ini kok sambat jupir. Waduh tumpeg. Nggih. Apa? Sampean tumpak ini kok sambat jupir. Lah kok sambat apa? Terus sampean mboten bayar. Pis. Kok bayar tak bayar. Wong ponamu tak tukok lokas kota katakno. Biasa ngene, nek jange numpak nek bis ngono, gak kenal kok aku. Pas mboten kok. Kori kok buatet kan ori. Erla Mas wis kore. Si anyar wong dino iki nyari. Ah, nu tasik niku wau. Salin. Salin. Oh iya. Kon ndur e? Hah? Nah. Sampean tak anak bapak. Aku sing nyeluk. Kaget arek iki aku nak. Aku sing ngongkon nak. Nggih, Pak. Celuk bapak. Aku sing ngongkon mang. Napa, Pak? Kon kok njero lapa umak kok enak kok, Pak? Eh? Lho, lah nyiapaken. Oh, peperangan ta? Kok perangan, Pak? Totalan. Oh, totalan. Yo sing cepak yo. Sebab dulu ada mesin hitung ya. Nek notal jenenge apa? Mesin hitung jenenge apa? Jenenge apa sih Pak? Oh, aku apa? Ya mesin hitung mari. Niku jenenge kalkulator. Oh, kalkulator. Nggih. Oh, kalkulator arep dipijet kene iki. Lah, iki niku mesin hitung, Pak. Niku ana sing anyar grek-grek, grek. Grek-grek. Komputer niku. Oh, iya. Komputer. Komputer, Pak. Komputer. Nggih, nggih. Dadi ngene R ya. Nggih. Masalah peracangan tak salah kon. Lah ngene kain-kain Sapari. Oh, yeah. Dibalik. Iya. Kaleng rakep pembukuan. Iya. Di kain putih kok sih, anu, ono sisa ya? Ya sih, ono, Cak. Sang meter ono. Ono, ono. Siapa sih, Samen? Jaga ini gila, is gering-gering ini. Nah. Riri, kon kapan bongkori ya? Kon boleh kurang ajar, boleh kon ngeri? Benten tiang mati, butakan kain. Oh, ngono tak? Iya, Pak, telas, Pak. Iya, nente, ya. Kulak mana, nak? Ngono, ya? Sing sing kulak. Lho yo, sapa hari kulak? Aku sing kulak pakai kain-kain. Oh, montor iki, wong nek montor ngawur ae. Mangkep ta sampean niku? Iya, Mas. Saiki atur kene tak tinggal mlebu sik ya. Nggih, nggih. Tak ganti pakaian ongkep nak sumuk, sumuk. Ri sapa ri? Lho. Sapa? Wis tak gawane becak. Kok iki lha apa teko-teko nggo becak kan? Lho. Lek njukuk beras manis ya. Iki becak sapa iki? Hah? Becak sapa? Becak minin. Kalau ni gue becak, gue rene tapi lapo kon. Aku biar bayar kurang separuh. Rasanya cukup maneh. Oh tapi bagiannya nyari iki. Eh? Aku bagian kain ni jelas. Langganan tadi. Langganan ni. Langganan. Belum kenal leh cari. Belum kenal lah. Siapa sih? Jadi sisi aku. Eh? Sisi aku. Sama kamu apa? Nah sebelah lah sisi aku tak kon. Nah total aku sing kanan kini sing kiri kan. Oh iki saya sing kedol iki. Iya. Ah neng ngono gak utang aku kontan aja. Aja ngomongane adat ta. Sungkan aku. Wis biasae. Jeragan ngono sih. Nek jero sih. Sare. Eh, suara kok. Kon ngomong sare iki. Iya, nek turu kok celeng grok. Pokoke wis buksek wis pokoke lungguh kersi wis mati wis. Saiki nek jeraganmu gak ono turu lan sih. Iya. Paran aku gak nyaur disik paran. Iya. Gak nyaur ta? Iya, aku njukuk maneh. Wis gak apa-apa, njukuk piro wis? Eh? Juga bilang. Anu rong karung ae. Juga telung karung. Kok sisa karung terus nang omah? Terlanggonmu? Iya. Lah sing bayari sapa? Alah wis diwara wis entek ngono. Sampeyan kuwi apa sih ana pembukuane lho. Ana catetane lho. Ya karo hitungan iku. Pokoke harus duwe kendaraan wis beres ngono. Aja ngono rek aku sing bakal nyatet tak torok aku. Lah saiki tulisen dik ngono. Ya tulisen butuh apa sih? Rambange 1 kilo. Rambang, rambang 1 kilo. Sama ini bang nota. Iya, biasa iki. Tapi nyatet ta wis. Iya, biasa ae aku. Rambang 1 kilo. Iya, lah traseke sak sapedi. Kayo. 1200 rambang saiki. Trase sapedi kaya opo karo jaan, Dik. Trase sapedi. Iya. Lho, ala yo gak ono kan wong kene wingi gula 1 kilo. Kok jalu sapedi ya opo? Pokoke toko gedhe pracangan kok 1 kilo iki kon. Yo akeh trase. Yo wis trase. Iya. Uyahe gak usah uyahe. Trasi ta trase. Wis Surabaya trase. Iya wis. Yo trasi wis kenek. Yo sak kotak. Caten. Caten Dik. Pindah guys gambarne gambarne kamu. Sing ndi iki sing abang mas sing ireng. Ya wis trase iki sing ireng sing enak ya. Wis putih lah uyah. Lombok iri. Lombok, lombok. Lombok. Lombok sadadok. Dado ya apa sih? Ya kiluan keran. Dado itu sak keranjang ya tak dado. Iya, lombok iki ya larang lho keran mundak lho keran. Lombok e mundak? Iya. Lombok mprit ae nek ngono sing murah. Yo, ya mprit iku sing larang. Mprit iki apa sih? Ya sing mprit sing cilik iku. Mprit iki ya unik iki, keteking, keteking. Duku lak manuk iku. Lombok iku lombok sing cilik iku lho, Dek. Aku ojo guyon ae tak keran. Ya aku nek sing gedoli wedok seneng aku. Terus apa maneh? Apa maneh? Kon ngalih tak nggoni mari gawe ambi ya lha opo sih aku bagian kain kok cuma kita ngenane karek nyar sih kan iya langgaran sampean sik gresi mulus sih wah kon kok mulus-mulus sik iki lho bawange nang dalan kok ngomong wis iki lho padane kelambimu kelambimu lho aku wis nggo becak kok iya wis iki wis brambang terasi wis kan anu re kan karo ayo protolane blinjo kali eh bono lho re kon nyuri njaluk embo kan kemirine gak gak utang ya. Yes, biasa, bebas, bebas, bebas. Pemegang bebas. Pemegang bebas. Oh, secari ditimbang, ikut tekan. Menang tak dek? Menang tak dek? Kau nuno, ada nyar. Kau nak nyar? Di, iki, kanu karung elak-elak. Karung ono. Iya, tak kaya koset. Nampakan? Iya, iya. Iya, iki anak kasur, kasur gak kanggu kawan season, boh. Eh? Kasur gak kanggu kawan season. Jadi sabuk kau nuno puting kau mule. Iya, spira, total spira. Total spira. Iki mang pira mang lomboke? Wah kon niku. Lomboke petang kilo. Petang kilo. Sak batok manggalene. Terasek sak pedi. Sak pedi jare bukan sak pedi. Engka iku lho, iya, sak kilo tapi diwadahi pedi kan padha sak pedi. Iya, sak dus. Iya, terus iki mang apa brambang? Brambang. Iya. Jahe, ay, brambang wek jahe. Dadi campur-campur jare ya, lar gane dhewe-dhewe. Wis pira kalkulasin ngono, kalkulasin ngono. Pira-pira gitu. Kalkulator, kalkulator. Iya. Lomboke petang kilo. Petang kilo. 6.4. Nembe empat pat yo wis gak iso. Hoi itu enggak iso. Apa kan empat empat lekor. Empat lekor. He? Empat lekor. Empat lekor. Lomboke tok. Ya tesangan wis gak iso. Empat lekor wis anu ae gonggo kerupuk apa hari sih? Ndo iki embok kerupuk bareng kan anu. Kenapa embok kerupuk bareng? Berasnya bisa orang karung. Oh, beras ya beras ya rumen cadat. Iya. Aja cadat beras. Wis gak usah aku tak pitungan dhewe ambek gerakan. Yo jragan wis pesen kok ngomong. Mrene soal beras kan wis gak usah pitungan ambek pegaweku kok kon urusan ambek. Iya yang ngomong setengah lembeng ngene ya. Iya. Iku biasane ambek arek lembeng-lembeng ngono wis. Iya, cekat-cekik kae. Pokoke tak gawani bon ae. Iya. Ini aku bonono pisan duwike. Lho kok iso bon pisan. Duwike piro kok kurangane kok gampang. Iki aku utangku ben lak sudah lima. Sudah lima. Enggak piro sih, ini enggak piro. Sudah lima lah. Aku saat ini ke 5,000 gawon di sini. Ya. Nah, kita jenenge sapa sih bukune lho, jenenge sapa iki? Wis dikalang-kaling sik. Ya anu bojone Lastri. Lho. Iki sing jelane bapakne Uti iki. Oh, iki ta jane. Iya, makan numpak sepeda motor bojone kok. Hari kok sepeda kok kempas-kempas hari. Lah wawak yo nang tindak. Iya saya kata tu. Iya, iya sih. Aku kira di mana tu. Iya, kakek di mana tu? Pancet aja kan. Berasi, kan berasi kan duit. Iya, cerita dulu naji. Eh, total panganan mateng. Kau kadu gaduh rano. Ya sebenarnya nak taruh rano tak gaduh. Iki jangan rano kan. Adik mugi. Wah, ikan nyar kawan ni kan macam-macam peran. Iya. Nek perai mawon kelompok itu. Iya, rano ya bujumu. Rono ya bujumu. Oh, betul ada bujuk. Lo kan gak pernah di bujuk. Bocor. Ora cepet bali ya. Iya ya. Kan nggo becak kok sing nyupir kan wis sedhe dhewe to. Enggak lah iku apa. Minin becak e minin kok. Becak kan seder dhewe. Nek wis bali ya. Iya ya. Emang kan iki. Iya wis iki tak unggahno. Berasi tarin. Iki sokan iki. Lho, wah yo apa re wong ana jeragan rawuh ngene yo meneng ayo ngene. Iki anake majikan kene. Anak majikan gini arek nyar. Kok gak tahu? Gak tahu ndok. Lho iki biyen ndok luar kota, saiki dijoku kan anak ndok luar kota bapak. Kok ngomong dhewe sih? Gak podo iki bapakne ya. Blontane ngomong. Apa? Alise munjuk. Wah, kuping ndut-ndut. Kon iki aja kelono aku ri. Aku iki jeraganmu kon. Boleh kuping kuombo ngono ta ya? Yo. Boten-boten. Iki tas iki gak mlebu. Lho, niki ta? Iya. Kita mlebet ta? Iyo, mboten manggi bapak ta. Bapak tasik tilem. Lho jar gak diwungokno. Wah diwungokno. Pompotongan pun lorek ngoten to. Oh, iki opo bapak? Oh, mule le. Nggih. Kon iku yo penek lunga ibu angon jam angon dino. Lho jam niku kula angon mbon turun nedo suket. Aja 3 meter kok mewung tuwek lho. Monggo sepunten nyuwun, Pak. Ora ludrukan aku. Puring-puringan. Oh, banyol lah kono mbek aku. Mboten. Pola nutut di kuliahno gak gelem-gelem kulutusan ae. Rih, bapakne muring-muring sing mencicil mripate tapi sing abuh irung ya. Irung bedet. Ya bari anggap aku. Anakku bari aku mirip apa enggak? Wah, mirip. Mirip ya. Nggih. Kon ru asale. Biyen ibu ki lah. Biyen ibu ya nang di anak ngene. Pendalungan iki. Ih, oh enggak anakku mbek bojoku. Lah nggih termasuk niku bojo sampeyan iki wedok nak mosok tiang ngriki ta. Kabeh bojone wedok ri tumun. Lah wong ndi? Kote lanang padha. Ayo wong ndi? Wong ngono wong ndi? Kote tiang Kutub Utara ngono. Oh, Kutub Utara ngono. Pak niki sinten? Nyidam napa, Pak? Eh, nyidam napa ibu? Ibumu bilang nyidam cempe ya. Nyek iki nyek. Padahal anakku jepopat, popom. Yo iki anakku jotoy. Tapi ini pegawai anyar. Oh, pegawai anyar. Apa sih? Waduh, selalu menaruh kepercayaan dan menaruh cinta yang sebesar-besar. Waduh. Waduh, saya ketemu Jawa. Eh? Waduh, saya ketemu Jawa. Kok gak bisa? Arek Banjar. Aku bahasa Melayu. Arek Banjar ini. Ngawur, apa sih kan? Yuk, gani sinten engkau. Oh, ngomong apa yuk gani sinten kau. Anaknya sinten. Yuk gani. Ya apa sih, Mas? Bingung. Ngomong biasa. Oh, jenengnya Erna. Erna jenengnya. Apa sih? Aku jani naksir, yeah. Oh, naksir. Naksir. Lah nek kon seneng bareng iki lak mesti kawin ta? Kawin. Mesti iya. Menikah. Iya. Lah nek kon menikah do nyambut gawe apa dasare? Loh, tangga. Lah sampean dadi wong tuwa ya apa, Pak? Oh, mangan melu aku. Iya. Pakan melu aku. Setahun bungkuk aku. Loh, aja nanti bungkuk, Pak. Endi sih kawin nggih kawin tapi delok wetone. Sampeyan lairne napa sih? Kulo. Nggih. Eh, sapa basa? Aku. Nggih. Anu, Minggu Ngahat. Oh, 13. Sampeyan. Ngahat. Sampeyan. Sampeyan napa hari ini? Aku Selasa lagi. 10 Selawi mboten kenek. Lah sing kenek. Mboten kenek. Wetonmu apa wetonmu? Niku mboten cukup niku. Oh, gak cukup. Lah nek dikawinaken mangan gak mangan apa jadi Pak cukup. Awur ra kali kuri. Iku omongane bapak ya Pak Sragan iki. Sampeyan aja kuwatir dik karo aku temen. Bapak Sragan. Aku nak seru lah pokoke tuturi. Tuku sembarang iku aku nono. Wis temen pokoke kon dadi bojoku. Iki kok anak. Lah iku buruk kuwi. Saestu ta niku Mas. Iku buruk. Kulo ngono apa terus e bapak ngirim bapak setuju kali kulo. Nah, nek kon gelem, aku gak keberatan anakku Joko kaya sik perawan, ya. Loh, perawan Pak? Hah? Perawan. Perawan. Ah, perawan. Perawan. Kok perawan ya? Nek nglom perawan ngono. Lah nek romo bengi? Eh, prongi. Oh, prongi. Beduk apa produk? Niki dadi ndi, Pak? Arek niki kemel petrumien ta? Hah? Ya sale mlebu gak mlebu apa jare aku ta. Kon kok ngongkon sik. Tetep arek iki tak oleh anakku. Sing penting aku kudu rembek karo namung tuane. Oh, nggih. Sik duwe bapak nak ya. Bapak kasih. Lah ibu? Mboten wonten. Nandi? Mun pecah, Pak. Syukur. Loh, syukur. Ya bapak. Oh, ngawur. Oh iya lali. Ya wis gak apa-apa pokok di wong tuwa. Wong tuwa wajib maleni sebab bapakmu ya. Nggih. Ayo saiki istirahat sementara. Meneh tamben tak urus arek iki. Nggih, nggih. Ayo. Kesusulah. Waduh kebenaran kepethuk awakmu aku. Ana apa sih? Waduh ini lho, wis sing dhisik aku wis tau ngomong karo kon. Kon iki mulan ta. Iya. Sembarang sing bener kon lha apa dubur-bur wong ta kok waduh. Lah aku dubur-bur wong lak benjut kabeh aku. Waduh kuwi lha apa? Ngene lho ya. Wis tak wurungno ae arek wedok sing dhisik. Wurung-wurungno lak aku dilokno Pak Blontang. Iku lek muring-muring elek. Mosok sih? Wong gemuk dipangan ta takno. Ngawur kon iki. Rasa aku nek blontang iki masih gak muring-muring ya jane wis elek lho kon. Tapi tekune elek to kon iki opo? Ngoten aku wis diterima saiki. Duwe wis diterima tetek kok wurung alasanmu opo? Lho ngene lho, ya kok tak kandhani sebab aku wis duwe cancangan dhewe. Duwe arek maneh ta? Iya, arek maneh. Arek ayu ta? Lho. Kaya-kaya upama kon gale bojo arek iki ya. Lho tapi lipatine timbang aku urip. Sapa jenenge? Eh? Jenenge sapa? Erna. Erna. Iya. Ya apa lek murungno iki apa? Lho gampang aja kuwatir blontang lek pengapasan karo dhuwit. Upama aku iso murungno? Lho tak kei dhuwit. Tapi aku pesen lho ya. Iya apa? Nek kok sido kawin mbek Erna meni anakmu tak rabine. Lho kok ati. Kok malah pesen ngono sih kon? Kok dadi mantuku ngono kate. Guyon-guyon. Omong durung lho. Lek ana apa-apa gak tanggung jawab lho aku ya. Wis tak kon tak kei dhuwit. Kene piro? Blontang kei ono 50. Lah kon niki 1500. ngawur sing dhisik nglantarakno 75 saiki murungno sakmono blondang 50 aku sing 200 ngono lho kok ngomong tok brongos gak rutuh ae kok lek dituntut blondang ku mangkelan lho iya kira kira lho kon 50 blondang 50 100 ya wis kene gelem ta kon iki gelem tapi lek napa-napa karo jawane pokok aku nyampekno tok kon gak kirim surat ta iya sih kirim surat wisan lho ya wis ono isine ya apa isine isine gitu wis kuwatir wis pokoke aku dhewe saiki wis tak gagalno ngene wis gak usah surat aku nang blondang ya iya. Wah kon yo apa njot mulane biyen dipikir dhisik tapi aku njaluk tulung temen lho yo rabe gak kanggo sedina rong dino sak lawasi delok dhisik lek koyo ngene kon waduh aku lek rabe wis dina rong dino mosok rabi jenenge kok kon niku wis kono mulih wis temen lho yo tak balik iki yo apa iki wah enake nang blondang rencana duwe gawe gak didik mbuak ulem-ulem petang perahu tua pegelan dia tak ulem-ulem ketok tak ulem-ulem teko gak teko gak urus sing penting wis ngetokno duwe akeh ae sapa iki mlebu lha kok mungkruk mungkruk yo mikirno dinane kuwi apa jangelak bakal gawe ini waduh iya lah anakku iki ta nek jange rame-rame pirang dina nduwe mantu sugih pirang dina kira-kira tafsiran peno pirang dina nek iso ya sedina sewengi ae sedina sewengi gak pitung bengi ta biyen umume ngene nanggap pitung dina pitung bengi ngono biyen iya rencanane lah iki ae tuku lumulum tak setengah juta ae duit sapa duit sapa nyenyeli tangga-tangga dhisik lah engko lak oleh bubuan ta iku temen ta penuh lek ngomong gak mesti kok. Kok ni gak percaya. Sepeda sapa nang arep? Sepeda sing ndi? Pedang. Iku calon tapi tak cekelo gawe tambahan. Ya tambahan ulem-ulem iki gak gampang lho. Iku nek sapa? Hah? Nek sapa? Wek tangga sebelah iku. Wis temen ta penuh jaga nembuan iki oleh bu anake ta. Lho dene gak oleh buan aku minggat tapi apa kok. Pun kok repot-repot. Bondone spekulasi lah ngono. Iya, terus iki terop nduk ndina apa apa jeng? Hah? Nang apa-apa? Jarku ya pencak obor iki. Pencak sing gowo obor iki lho. Pencak obor ku bahaya. Tuturono kanan-kanan sing ati-ati mbeto obor. Ku seneng sih dok kobongan. Kok ni mali nyilik-nyilik nang ati ngono. Terus mili iki. Nang gak apa-apa ae apik ae. Iya, iya. Sing penting pokoke nurut peraturan apa sing sing ono ngono ya. Ya wis minggu ngarep iki rencanane. Waduh kok seneng lorek ya. Lho ya. Wong mari tak sablon ya. Kaya arek nom ae gelung jange. Waduh ati digawe sepatuan barang. Wong dinane durung mesti kok wis dijagakno. Kapan sih jare? Ya minggu ngarep. Sopo ngomong? Sopo ngomong? Jare sopo? Aku biyen gak tau guneman barek kon. Wong aku durung meneh putusan kok ojo ngliwati makelar ta. Wong makelar durung ngomong kok nglancangi. Ya ngene makelar nek duwe dhisik ya ngene. Lah kon iki kaya apa? Wis ngene. Iki nek duwe 50 gawon. Nih. Oh ditambahan ta iki. Nambah 50. Lah aku oleh 50 ya. Dadi lek 100 tak paruh edang ngono lho. Iya gak apa-apa. Cuma kok 5000 ya biasae kanggo becak kudu kok balekno. Lho ngono aja kon dudune kabeh 50 ngono. Dadi atiku gak cili. Wis potong dhisik ngono ae lho. Pono gak nduwe penyakit jantung. Gak. Baik-baik kaget-kaget ono apa-apa terus engko terus sekarat lah aku dadi pekara. Nek akeh sing ngontakno ngeblak kakene. Potongan iku ae wis mendal kok pikirane. Anak peno gak ono mule. Gak ono. Kira-kira ono sedina rong dino? Sedina? Ono rong dino iki. Rong dino. Ya wis. Wis gampang warek nyambut gawe aja dipikiri. Lho gak dipikiri apa anak kok niku? Gak nyambut gawe lak kanggo ngloloh peno ta. Kanggo ngekek mangan peno. Enggak, kanggo nyucukku. Lah iya. Lah terus sapa? Aja kaget ya. Gak. Iki biyen niku aku lak nglantarno jenenge njodo ta. Iya arek iko. Ya dhuwit 50 iki pamon tak jaluk balik penolak mangkel. Lho yo otomatis. Wis kadung mlebu kon tarik kembali. Gak iso metu ya. Iya gak iso wis. Ya wis iki. Tadi kon potong pisan dimo. Jange. Wis potong tak cek mesti sing ngene. Dadi hitungane cek enak. Upama pernah dhek gawe iki sampe wurung ngono ya. Lho jatuh namaku. Anggur mati timbangane semabut. Isin. Ingin tak sepuran sing. Isin apa sing tak doleki? Iki sepuran sing akeh. Lho lha apa? Aku mrene iki gagal no. Gagal. Lho kok iso gagal ya, weh? Ya jare wong e gak gelem nglakoni. Lah omae ndo dia omae wong iku. Wong tuane. Ya omae yo, bapak niku ono wong tuane. Lah saiki dhek lak wis tak trimo. Ya apa ya Pak kudu dene omae wong iki. Ora sabar sik tak. Wis ta. Ngene lho, yo pikiran iku panas tapi kepala harus dijongkir. Lho. Apa? Ya cek nang metu banyune lak ngono ta. Apa kok pikiran panas kepala pikiran panas. Iya ta. Kepala panas. Kepala panas lah robot. Lah ya apa? Pikiran hati, panas, hati panas. Kepala hati panas kabeh cek tambah mangkel. Hati dingin kepala panas. Wis sok ngomong sing enggak malah mangkel ae. Lah saiki sabar ae. Lu gak iso. Lho. Kon lak ruwat tak bataku. Aduh iya. Aki gak kenek kate ono gunung sing gak enak. Gak enak. Masa kena aku yang nak guri-guri ni. Wes kepingin doh nek panjane wong iku katik batal no lamaran tu entek gobang. Entek gonandi. Lu entek apa nih tak telan jagal. Yo tak kaya mung entek ni apa? Aku. Tapi duit kok terima lah. Lek kono gak terima gak apa-apa lah. Tetap terima aku kepingin doh wong. Nek salah duit diterima sik ngelabrak. Lu tetap tak labrak. Dia nah. Sudah dimasuk, gak bisa metu merubah pembukuan kan lah. Saya ini pengen dulu aku mau ngelantaran itu, aku no gak terima, ayo tak terus nama wongi. Ayo, duduk wongi. Gak apa ini? Gak apa. Baik numpak-numpak. Lah, ayo pelajaran itu kok enak. Ya apa, lang nyater ta? Nah, ini bener sepatuan apa? Oh. Wis gak sepatuan, lang ini Melayu nih, ya apa? Loh, ngelabrak itu menjaganya Melayu ta? Lu ini kedengser. Wong lek itung-itung dhisik. Ayo wis menoh. Kanggo sarung. Nggowo sarung. Bae engko kebengen lo embong. Kon kok jagani kebengene. Yo nginep lho. Oh, celana jek situk loro, bae kudanan barang kok jagani ganti. Yo kena-kena upamane kentekan rokok nek gak tuku ya. Ayo saiki diparani. Wis ah. Wis. Lah nek ngono sumbarono. Ngono ndi wong. Lah nyumbari sapa aku? Ayo, sumbaran jotoh lho ya. Weh, jotoh. Sak piro gedhemu? Hah? Aku kepengin lho. Ayo. Nanti wong saiki, ayo. Mbok. Brengose iso munggah mudun. Wong aku. Lho kok mengkis-mengkis. Ayo. Ayo. Sabari. Nggih. Masisan gawe. Wong suki duwe gawe, gak perlu susah-susah. Nggih. Kon kepingin tontonan apa tekan oleh ini tak tanggapi. Ah nek kula niki mboten nekake tontonan. Ah iya apa? Pun blenger kalih tontonan. Kok blenger ya sih? Nggih sampean namon nanggap napa film ta? Oh, ya film nek perlu lo truk, nek perlu ya lawak ngono lho. Ya wayang uwir. Wayang uwong ta? Wayang uwong lak ngono. Pun ada rame-rame tah. Iya apa? Biasa mau sing sederhana mau. Iya. Mulane joto kan ana-ana. Ojo sampah perbuatane terulang kembali kok sing wis. Sebab ana garis pemisah. Yo nggih. Duwe bojo nang bujang siji. Eh Sapari. Apa keran? Cukup beras nang. Waduh pancet ta langganan iki rek. Eh keran. Kok niki beras iki kanggo kebutuhanmu dhewe tak kon utang-utang nang mana mbak tanggamu? Del mana? Oh iya iki cari degal sih. Endek gawe nggih terap cilik-cilik iki. Oh terap cilik-cilikan. Iya. Ya sing ngono tak sumbang aku tang berasi tak sumbang. Ya arek ikel. Lho eh. Sopo? Lho. Natap-natap Pak Karuan. Nah, kepindho. Iki omai, iki bapak nih. Oh, iki ta bapak nih. Wis garapen kula. Bagus kelakonmu. Dadi sing dipercaya iki apa nih? Sik coba kepingin aku. Iki kaitane opo kok? Sing dipercaya. Wong nek gedhe iru Inggris. Iki lho. Wong nek bentuke ngene cepak mati nih. Ambekan kakean metu nih iki. Ayo apa genai? Iki lho kaitane apa? Mosok pantes wis pijak kawene. Nggih, nggih. Joto ning ngenken kula ngelamar anak niki. Ah, terus diterima sakniki diwurungaken kali Joto sebab Joto kajenge kawin kali Erna sampean ya napa didik anak. Lumpun. Mboten kondo kali sampean. Lumpun. Anak sampean sampean culak. Oh, sampe culak. Sampe celuk lah ngoten. Anake mas. Ai, anake. Yo to to. Yo to. Ai, celuk. Kene metu sak untara nek. Yo apa to ana perkara pole kontok ae kadek dingin. Wong tuwa gak ngerti. Ora apa perkara saking kula. Lah iki nyatane aku dilatrak kok wong tuwa elek. Lho. Iki lho yo. Lah iki yo apa iki? Heh? Aku gak tanggung jawab lho yo. Yo apa genah iki? Duwe ta sik utuh. Dua sih tak kau mau. Lah terus siapa? Perlu kan tambah itu? Ayo perlu tambah. Kamu tu kan kenal barek uang kau yang berdok ini lagi yang pasali. Kau jauh ini ngaruh. Nyatanya gak dosa apa kau dilabrak tak ngamek kurang golek. Lu kau cilan canggih sama. Oh tak ketakon lu. Ayo. Sangat nak kemarin kau ketak. Ngetak ngetak. Iki genah ya apa? Kok nak wong tuane? Niki ya kula pun muring-muring riki sampean, Pak. Lho kudu muring-muring. Lah persoalane? Iku ya apa? Wong tuamu gak iso ngatur ta ya apa? Lho nek wong tua niku mbok saged ngatur kula sing ngatur wong tua. Gak tak ature. Lho. Sampeyan mung jopo, Pak, kon melo-melo. Wong guneman esuk sore lancang guneman. Lho kula niki salah napa, Mas? Akeh salah barek bener iki. Lho. Tak sosok barek kokan. Sampai kenapa disek? Lah wong wis wayahe gawe nek kabeh dibatal. Lho, cek kurang ajare. Kon melok sapa ketok? Disalahi kon jot. Ya apa ya, Pak? Saya iki kon jangan oleh sapa sih sampe batalno nek Pak Blondang iki. Aku oleh Erna. Lho, jelas oleh Erna, Pak. Erna, Pak. Erna pegawe kula, Mas. Gak peduli, tapi ya apa anakku tini iki ya apa sih coba? Sampeyan anu, Erna celuk cek dijenengi. R R. Nek ngomong pol babanter ke lukur untuk sampean. Untuk sampean lukur ngene. Kok Erna iki kandhane ono lek jange dadi bojone tini njote kok ngrebut kekasih anak sampean. Iya iya. Lho iki kali anak sampean. Niki niki. Lho kok ngene iki? Lho Bapak sampean rene, Pak. Lho. Aku iki lak ngelarak ta. Kenal kadang iya. Ana persepo. Ngelarak wong kok buta iki. Pak niki sapa? Jenengmu sapa, Dik? Jenengmu iki lak tini ta. Lak ndok oma, Pak. Lah ndok kene. Erna, Pak. Lho. Kon mbro, Pak. Niki sinten iki? Iki anakku iki. Yo arek sing kolaman tak gathukno kon ya iki anake kon lak durung pethok iki. Sing ngurung iki ya iki. Durung pethok ya iki. Lho lek ngoten niki. Kula yagane niki, Pak. Waduh, lontang niki. Erna iki pegaweku. Iya. Kon ngaku bapakmu jeneng Utini. Lho, are jeneng kula panjenengan Utini Tanggriya, Pak. Lah kene kok Erna. Nggih kula Le. Waduh, arek iki seru. Sito sito sito. Sito nak, sito. Kula tambahi dhuwit, Pak. Lho, ora tambahi piro? Lah ning ngono aku tak gawe jeding. Ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya,